dari keluarga besar Irmis. Ada lagu Egois bareng-bareng Moneta. Sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Sering kita sembunyi di balik sikap dan kata, padahal hati kita tak ingin saling menyakiti. Irmis, Sukamulopati, Monata, Ramayana, Max Pro, dunia pada mencoba jujur lah. Ini tadi apa kalau nggak egois?